Sehingga dari sini masuk padanya bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bumi ya semua tempatnya bisa sebagai masjid, artinya bisa sebagai tempat sujud kecuali tempat yang diperkecualikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti al-hammam yaitu kamar mandi atau WC enggak boleh dijadikan sebagai tempat sujud, tempat salat. Demikian juga makbarah, kuburan juga tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat. Nah, atau tempat-tempat yang di situ mengandung najis itu juga tidak boleh dijadikan sebagai tempat sholat atau tempat sujud. Atau masjid-masjid itu bisa bermakna a'dha as-sujud, anggota-anggota sujud. Nah, anggota-anggota sujud yang terdiri dari kening, nah kemudian kening beserta hidung, kemudian dua telapak tangan, kemudian dua lutut dan dua kaki, ujung kaki. Nah, itu anggota-anggota sujud yang semuanya itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Atau kita bermakna masjid di sini adalah bangunan masjid seperti ini. Nah, maka makna dari ayat ini bahwasanya masjid-masjid, tempat sujud, anggota-anggota sujud itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita ya di sebuah masjid atau di tempat-tempat yang untuk beribadah atau mempergunakan anggota sujud kita ya untuk bersujud beribadah atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kau berdoa meminta kepada seorang pun bersamaan dengan engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini dilarang untuk kita meminta kepada seorang pun dari kalangan makhluknya. Disebutkan ahadan, ya. Ini dalam bahasa Arab adalah nakirah fi siyak an-nafi ataupun nahi. Itu memberikan faedah umum, ahadan seorang pun. Ya, seorang pun di kalangan makhluk-makhluk Allah enggak boleh dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, enggak boleh dijadikan sebagai tempat meminta selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga enggak boleh kita meminta kepada malaikat-malaikat Allah, enggak boleh kita meminta kepada para nabi dan para rasul terlebih lagi selain keduanya. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Surah Al-Mu'minun 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang berdoa meminta bersamaan dengan Allah, dia meminta kepada sesembahan-sesembahan yang lainnya, la burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki hujjah padanya akan bolehnya perbuatan tersebut, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya ada di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Jadi dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, fa innahu kafirun, maka dia kafir keluar dari Islam, ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan pernah beruntung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, tentunya dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya selain Allah, ya, maka dia tergolong sebagai seorang yang musyrik, sebagai seorang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian juga dalil yang lain yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Atau dalam surat yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dalam surat Ghafir ayat Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah langsung kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan mengabulkan permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau meminta kepadaku, saya sayadkhuluna jahannam, justru mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, ya dalam keadaan rendah, dalam keadaan hina. Nah, maka ini menunjukkan bahwasannya doa itu adalah ibadah, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepadaku, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sehingga ketika doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini perlu kita terangkan tentang hukum berdoa. Nah, hukum berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini ada tafsir, ada perinciannya. Perincian yang pertama, barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, dengan sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah, fahuwa musyrikun kafir, maka dia musyrik dan kafir. Berdoa kepada selain Allah, meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah Azza wa Jalla, maka yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini dihukumi sebagai seorang yang musyrik dan kafir. Sama saja apakah yang dimintai itu masih hidup atau sudah meninggal. Masih hidup, terlebih lagi sudah menjadi mayit, sudah meninggal. Ketika dia meminta sesuatu yang tidak dia mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah Azza wa Jalla, ya maka dia dihukumi sebagai seorang musyrik. Contohnya apa misalnya, Pak Rahman? Nah, meminta agar hasil panennya itu melimpah. Nah, yang meminta kepada makhluk siapapun. Nah, apakah meminta kepada yang masih hidup, walaupun dia adalah sebagai seorang yang alim, dia minta kepada orang tersebut agar menjadikan ya hasil tanamannya ini berhasil, ya hasilnya melimpah ruah, panennya berhasil. Nah, atau dia meminta kepada bangsa jin, atau kepada dewa dan dewi. Dewi siapa biasanya? Dewi Sri siapa? Nah, namanya Sri siapa? Nah, Sri Mulyono atau Sri Mulyati? Nah, ya Allah, ini terlebih lagi dihukumi sebagai seorang yang telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Atau meminta apalagi ya Genta? Meminta dihidupkan kembali. Meminta untuk dihidupkan kembali yang telah meninggal. Nah, meminta dihidupkan kembali yang telah meninggal. Oh iya, yang lainnya bahasnya? Enggak meminta apa? Meminta keselamatan, yang meminta keselamatan dari musibah. Ya, dia meminta kepada penghuni pantai tertentu, nah, atau penghuni gunung tertentu, dia minta ya agar diselamatkan dari musibah. Ya, ketika dia sedang ya berlabuh, ya kemudian dia meminta ya kepada penghuni pantai tertentu ini untuk tidak mencelakakan dia. Dia meminta keselamatan kepadanya. Nah, memohon keselamatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oh, iya. Meminta apa lagi ya Ahmad? Jodoh. Ya, meminta jodoh. Nah. Oh, iya. Nah. Meminta dicarikan jodoh boleh kalau ya, iya. minta dicarikan jodoh, tolong carikan jodoh gitu ya. Apalagi dia punya anak perempuan. Nah, apa bagi apa lagi contohnya? Minta untuk dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, diberikan keberuntungan, tidak bangkrut. Nah, apalagi Bokozi, ya minta kesembuhan dari sebuah penyakit atau minta diturunkan hujan di musim kemarau ini. Ya dia mendatangi si fulan meminta. Nah, atau dia mendatangi kuburan tertentu meminta kepada mayit agar diturunkan hujan. Ya, maka permintaan ini dihukumi sebagai permintaan kesyirikan yang menjadikan pelakunya musyrik wa kafir. Nah, sebelum kita melanjutkan, ketika kita membahas perkara-perkara yang seperti ini, bukan berarti kita mengajarkan agar kita menjadi seorang takfiri, menjadi seorang yang mengkafirkan ya saudara kita kaum muslimin yang terjatuh dalam salah satu dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tadi kita sebutkan. Ya, karena apa yang kita ajarkan di sini adalah faedah secara umum. Ya, bahwasanya barang siapa yang meminta berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah sebagai seorang yang musyrik dan kafir. Tetapi ketika diterapkan kepada individu, kepada takyin, vonis kepada individu yang melakukan perbuatan itu enggak boleh. Enggak boleh kita menyatakan bahwasanya ketika kita melihat misalnya tetangga kita, saudara kita ataupun orang tua kita yang melakukan perbuatan kesyirikan ini, kemudian kita langsung vonis, wahai ayahku kau sudah musyrik dan kafir. Nah, enggak boleh. Ya, karena ini urusannya berbeda. Ya, urusannya berbeda. Ini kaidah secara umum, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, maka dia musyrik dan kafir. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia musyrik dan kafir, keluar dari Islam. Ini kaidah secara umum. Tetapi kaidah secara umum ini enggak boleh diterapkan serampangan ya untuk vonis kepada individu-individu dari kalangan kaum muslimin yang terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Karena di sana ada pembahasan yaitu mawani' at-takfir, ya, pencegah-pencegah untuk seseorang itu dikafirkan. Ya, di antara pencegah seseorang itu dikafirkan karena saudara kita kaum muslimin, orang tua kita misalnya, ketika mereka melakukan perbuatan syirik kepada Allah dalam keadaan mereka jahil, dalam keadaan mereka belum mengetahui ilmunya. Ya, dalam keadaan mereka belum mengetahui ilmunya. Atau yang kedua, karena syubhat dan ta'wil, ya, salah di dalam memahami nusul Alkitab wa sunnah. Atau mawani' penghalang-penghalang untuk dikafirkan yang lainnya. Seperti dia melakukannya karena lupa, dia melakukannya karena mukrah, karena dipaksa. Nah, maka ini salah satu uzur untuk seseorang tidak bisa langsung untuk dikafirkan atau dikatakan sebagai seorang musyrik. Ya, hanya saja kita mengkhawatirkan sekali, ya, mereka-mereka yang melakukan perbuatan tersebut, ya, kita mengkhawatirkan sekali nasib mereka, ya, jangan-jangan mereka tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, karena urusannya tentunya yang lebih mengetahui hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tugas kita hanyalah menyampaikan kepada mereka, terkhusus kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih saja terjatuh dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, yang kedua, perincian yang kedua, barang siapa yang dia meminta kepada hayyan, kepada orang yang masih hidup, dalam perkara-perkara yang dia mampu untuk memberikannya, maka ini boleh. Maka ini boleh dan tidak berdosa. Dia meminta kepada orang yang masih hidup dalam perkara orang yang masih hidup tadi mampu untuk memberikannya, dia punya. Nah, contohnya misalnya seorang anak meminta kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, ya, berilah saya makan, berilah saya minum. Dalam keadaan orang tuanya mampu memberikan dia makan, memberikan dia minum, ya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, Sehingga tidak setiap orang yang meminta kepada selain Allah kemudian dilarang atau kemudian dihukumi sebagai seorang yang musyrik dan kafir. Kalau dia meminta kepada orang yang masih hidup, hadir, ada di hadapannya, bisa dihubungi. Nah, maka yang seperti ini enggak masalah, diperbolehkan. Perincian yang ketiga, barang siapa yang meminta kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal, al-ghaiban, atau meminta kepada ghaib, kepada orang yang enggak bisa dihubungi, enggak bisa dia lihat, maka meminta kepada mayit, kepada orang yang telah meninggal, al-ghaib, atau meminta kepada orang yang gaib, yang tidak bisa dihubungi, tidak bisa dilihat, maka yang seperti ini juga musyrik. Ia dihukumi sebagai kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena seorang yang mayit, seorang yang sudah meninggal, atau seorang yang gaib, tidak bisa mendengar dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ia tidak bisa memberikan apa yang dia minta. Maka ketika seseorang meminta kepada mayit atau kepada seorang yang gaib tadi, ini menunjukkan bahwasanya di dalam kalbunya ada keyakinan bahwasanya si mayit ini atau seorang yang gaib ini memiliki kekuatan yang tersembunyi yang dia bisa mengatur alam semesta ini bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dia dihukumi sebagai seorang yang musyrik. Dia meminta kepada mayit apa saja, siapa saja yang meninggal tadi. Apakah yang meninggal tadi seorang yang soleh? Apalagi yang meninggal ini bukan orang yang soleh. Apakah yang meninggal ini adalah para nabi dan para rasul? Terlebih lagi selain para nabi dan para rasul dari kalangan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap tidak boleh untuk kita meminta. Dan ini dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentang permasalahan doa. Sekarang yang kedua wala istighatsah, yang kedua adalah istighatsah. Permasalahan yang pertama tadi berdoa sudah jelas semua, atau ada yang mau ditanyakan? Nah, yang kedua istighatsah. Istighatsah adalah talabul ghaits, meminta keselamatan. Meminta keselamatan dari mara bahaya. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang tadi saya jelaskan juga merupakan syarah penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah al-usul al-thalathah. Kata beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya istighatsah itu terbagi menjadi empat. Meminta keselamatan dari mara bahaya. Yang pertama istighatsah, istighatsah yang ditujukan kepada Allah. Istighatsah kepada Allah Azza wa Jalla merupakan amalan yang paling utama dan paling sempurna. Ketika seseorang menghadapi mara bahaya, maka dia beristighatsah meminta keselamatan kepada Allah. Ini adalah amalan yang paling utama di saat itu. Amalan yang paling sempurna. Dan ini merupakan da'wur rusul, kebiasaan para rasul dan pengikut para rasul ketika mereka menghadapi mara bahaya. maka mereka beristighatsah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian beristighatsah meminta keselamatan kepada Rabb, kepada Allah, fastajaba lakum, maka Allah Azza wa Jalla mengabulkan istighatsah kalian. "Anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin." Sesungguhnya kami mempersiapkan untuk kalian mendatangkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut untuk membantu kaum muslimin dalam peristiwa perang Badar. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kejadian ini terjadi pada perang Badar. Ketika Nabi SAW melihat kaum musyrikin berjumlah 1000 orang, sementara para sahabat beliau hanya berjumlah 300 sekian orang. Ya, berarti 3 berbanding 1. Ya, 3 orang musyrikin, 1 kaum muslimin, para sahabat beliau. Maka melihat mara bahaya yang seperti ini, Rasul SAW masuk ke dalam kemah beliau, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat dan beliau beristighatsah meminta keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau berdoa, "Allahumma anjiz lima wa'adtani, Allahumma intuhlik hadil isaba min ahli Islam la tu'bad fil ardi." Beliau berdoa, "Ya Allah, penuhilah kepadaku apa yang kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau menghancurkan kelompok kecil ini dari kalangan kaum muslimin, la tu'bad fil ardi, niscaya engkau tidak akan pernah diibadai di muka bumi." Kalau kaum muslimin waktu itu kalah, binasa semuanya, maka Allah Azza wa Jalla akan diibadai di muka bumi. Ya, maka barakallahu fikum, ya, beliau terus menerus beristighatsah kepada Allah Azza wa Jalla, mengangkat kedua tangan beliau, ya, sampai jatuh rida beliau, ya, selendang beliau dari kedua pundak beliau, kemudian diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan kembalikan kedua pundak beliau. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq menghibur Rasulullah SAW, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, cukuplah permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan apa yang Allah janjikan kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, "Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan 1000 malaikat yaitu menghadapi orang-orang musyrikin. 1000 orang-orang musyrikin dihadapi oleh 1000 malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga pada peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum muslimin, ya, pada peristiwa perang Badar. Nah, kemudian asani yang kedua, al-istighatsa bil amwal, yani istighatsa dengan al-amwat, orang-orang yang telah meninggal, au bil ahya, atau dengan orang yang masih hidup tetapi yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita dan tidak mampu memberikan pertolongan tentunya. Maka jelas ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tijala dia melakukan istighatsah kepada orang yang sudah meninggal atau kepada seorang yang ghaib, kecuali dia meyakini orang tersebut memiliki tasarruf khafiyah, memiliki kekuatan yang tersembunyi bersama dengan Allah untuk mengatur alam ini, turut serta dalam menyelamatkan, ya, alam ini, menyelamatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 62, "Amma yujibul mustarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Ailahumma Allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang bisa mengabulkan permohonan orang yang sedang terdesak membutuhkan keselamatan ketika dia berdoa meminta kepadanya? Siapa? Wa yakshifu as-su' dan siapakah yang bisa menghilangkan kejelekan, keburukan? Apakah ada sesembahan yang lainnya bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka dari ayat ini jelas yang bisa mengabulkan, menyelamatkan seseorang dari musibah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang beristighatsah kepada amwat, ya, kepada orang yang sudah meninggal atau kepada seorang yang gaib, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan penyakit yang seperti ini terjadi, ya, di kalangan mereka kaum muslimin yang ketika mereka menghadapi orang-orang kufar, nah, maka mereka barakallahu fikum yang tidak mengetahui tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, dan keadaan mereka jahil, mereka banyak terjatuh dalam perbuatan kesyirikan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mana mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan sebuah perbuatan dosa yang menjauhkan dirinya dari pertolongan Allah, bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebagian mereka kaum muslimin, mereka beristighatsah meminta keselamatannya kepada orang-orang yang sudah meninggal, mendatangi kubur para wali yang meminta-minta agar diselamatkan, dimenangkan. Nah, atau barakallahu fikum mereka kemudian meminta kepada bangsa jin, ya. Atau di antara mereka kemudian memakai jimat-jimat, nah, memakai ilmu-ilmu kekebalan. Padahal Nabi dan para sahabatnya enggak kebal. Nah, para sahabat terkena anak panah yang meninggal. Ya, demikian juga Rasul alaihissalatu wassalam pada peristiwa perang Uhud, ya, sampai ya berdarah dan patah ya gigi geraham beliau atau gigi beliau. Nah, atau gigi teri beliau. Asalis yang ketiga, al-istighatsah bil ahya, dia meminta keselamatan kepada orang yang masih hidup yang ada di hadapannya dan mampu untuk memberikan keselamatan. Fa hadza jaiz, maka ini adalah boleh. Maka ini hukumnya boleh. Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghathahu allazi min syi'atihi 'ala allazi min 'aduwwihi." Maka satu orang yang termasuk dari golongannya Nabi Musa alaihi salam beristighatsah, meminta keselamatan kepada Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya. Ya, maka ini diperbolehkan, beristighatsah meminta kepada orang yang masih hidup tetapi dia mampu memberikan pertolongan, memberikan keselamatan. Nah, Arabi yang terakhir adalah dia beristighatsah kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu. Tidak mampu namun dia tidak meyakini orang tersebut memiliki kekuatan yang tersembunyi yang bisa mengatur alam ini bersamaan dengan Allah. Seperti seorang yang tenggelam meminta kepada orang yang lumpuh dan tidak bisa berjalan, maka yang seperti inilah sia-sia hukumnya. Atau terkadang bisa dinilai dia mengejek orang tadi. Biasanya dilarang karena dia melakukan sukhriyah, karena dia mengejek atau mengolok-olok orang tersebut. Atau yang lebih berbahaya bisa menipu orang lain. Oh, kenapa dia meminta kepada orang yang lumpuh? Berarti orang yang lumpuh ini punya kesaktian, ya, punya ilmu yang bisa menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. Ya, sehingga dilarang. Sorry. Ini terkait dengan istighatsah. Kemudian wala dzabh dhabihin, dan dia tidak menyembelih. Apa itu menyembelih? Menyembelih adalah izhabur ruh, menghilangkan ruh di iraqatil dam, dengan mengalirkan darahnya, ya darah hewan tersebut, dengan metode dan tata cara yang diajarkan dalam syariat. Ini ada beberapa jenis juga. Yang pertama, an yaqa ibadah, penyembelihan yang dihukumi ibadah. Penyembelihan yang dihukumi ibadah, yakni dia meniatkan dengan sembelihan tadi untuk mengagungkan, menghinakan diri dan merendahkan diri, serta mendekatkan diri kepada yang dipersembahkan sembelihan itu untuknya. Kepada yang dipersembahkan, kepada zat yang dipersembahkan sembelihan itu untuknya. Maka ini tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia memalingkannya, menyerahkan sembelihan tadi kepada selain Allah, maka syirkun akbar, terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Terjatuh dalam perbuatan syirik besar. Yaitu dia meniatkan dengan sembelihan tadi untuk mengagungkan, merendahkan diri, menghinakan diri, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada zat yang dipersembahkan sembelihan itu untuknya. Maka ini tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah. Ketika dia mempersembahkan sembelihan tadi untuk selain Allah Azza wa Jalla, syirkun akbar. Maka hukumnya adalah syirik besar. Dalilnya disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin yang tidak ada sekutu baginya. Demikian juga dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Menyembelih juga untuk Rabb. Sehingga ketika seseorang dia salat yang seharusnya yang diperuntukkan untuk Allah, dia peruntukkan untuk selain Allah, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Demikian juga seorang yang menyembelih, harusnya dia menyembelih diperuntukkan untuk Allah, dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla, ya maka dia terjatuh pula dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, walaupun yang disembelih itu ya adalah hewan yang sangat kecil, walaupun dia menyembelih seekor lalat sekalipun, ya tetapi ketika dia mempersembahkan lalat tadi untuk selain Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepadanya, mengagungkan, merendahkan diri, ia berharap dia mendapatkan manfaat, ya, atau takut dari musibah yang akan menimpanya, misalnya dia bersembahkan korban walaupun itu adalah seekor lalat, ya, ini juga dihukumi sebagai kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat dalam kitab Tauhid, bahwasanya pada zaman dahulu ada yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat dan masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Nah, yaitu ketika dia mempersembahkan seekor lalat tadi yang dia sembelih, dia peruntukkan untuk berhala, untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam api neraka. Nah, apalagi yang disembelih itu lebih besar dari lalat. Ya, dia menyembelih ayam, atau dia menyembelih yang lebih besar dari ayam, menyembelih kerbau, sapi, atau kuda, ya dia peruntukkan untuk selain Allah Azza wa Jalla. yang menghuni gunung tertentu, yang menghuni pantai tertentu, gua tertentu, atau dipersembahkan kepada penghuni pohon tertentu atau tempat yang angker, ya maka yang seperti ini dihukumi perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sembelihan yang ikraman lidhair, dilakukan untuk memuliakan tamu atau untuk walimatul urus, maka yang seperti ini diperintahkan, bisa wajib, bisa mustahab, bisa sunnah. Nah, bisa mustahab, bisa wajib. Baik, insyaallah lanjutannya kita lanjutkan pada isya, dan sebentar lagi ya sudah masuk waktu isya. Wallahul muwaffiq. Subhanallahi wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.